الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الحمد لله, kita kembali sekali lagi di dalam pelajaran kita, yaitu dalam kitab puasa, pelajari kitab Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisirul Alam. Kita telah pelajari pada minggu-minggu yang lepas beberapa hadis yang penting yang menjadi umdah, yang menjadi tiang kepada berbagai hukum ahkam dalam puasa. Hadis yang kita belajar semuanya adalah daripada Sahih Bukhari dan Muslim, yang lebih tepat lagi yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita belajar pada pelajaran ini, pada kuliah ini, tentang hukum ahkam dan beberapa pelajaran-pelajaran yang penting kita dapati atau kita boleh cungkil daripada hadis-hadis ini. Kita telah pelajari tentang bagaimana hendak menetapkan anak bulan. Kita telah pelajari bahawa Nabi Muhammad SAW telah mengajar kita bagaimana hendak menetapkan anak bulan, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan apakah hukumnya jika tidak nampak anak bulan kerana sebab-sebab tertentu. Dan kemudian setelah kita menetapkan anak bulan, kita hendak mula. Jadi kita telah pelajari juga bilakah kita mula puasa dari malam tersebut. Dan kita dapati bahawa di situ ada petunjuk dari Nabi SAW, petunjuk iaitu sunnah Nabi SAW, iaitu menganjurkan kita agar bersahur pada waktu sahur. Dan telah diterangkan bilakah sunnahnya ataupun bilakah Nabi SAW selalu bersahur, biasa bersahur pada waktu apa, iaitu pada hadis 177. Telah pelajari daripada hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Rasulullah, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, bahawa dia mengatakan, kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk solat. Dan kita telah ketahui bahawa Nabi SAW bersahur bukan sendirian, bahawa ada kalanya Nabi SAW bersendirian, tapi seolah-olah dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bersahur bersama orang ramai. Jadi demikianlah, beberapa ulama telah mengambil faedah bahawa disunatkan ataupun digalakkan bagi para ulama yang diikuti agar jangan bersendirian saja di rumah ataupun dengan jemaahnya sahaja, tetapi agar keluar bersama-sama dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengambil faedah daripada tunjuk teladannya, dan lebih-lebih lagi tentang ilmu-ilmu dan sunnah-sunnah yang jarang didapati, melainkan diterangkan ataupun dengan praktikal oleh seorang alim tersebut. Demikianlah Nabi SAW telah bersahur bersama para sahabat. Dan dalam hadis itu kita telah ketahui bahawa kadarnya sahur dengan qamat, kadar sahur dengan qamat adalah sebanyak 50 ayat, bacaan 50 ayat. Dan kita ketahui tentulah bukan 50 ayat yang amat pendek dan juga bukan 50 ayat yang paling panjang, tapi yang tengah-tengah. Dan kalau kita dapati sunnah Nabi SAW, jarak antara azan dengan iqamat agak lama . Lagi-lagi azan dengan iqamat subuh biasanya dalam lebih kurang 20 minit. Dan kalau kita baca 50 ayat dengan tenang dan ayat yang tidak panjang, tidak pendek, lebih kurang juga dalam 20 minit. Ataupun kita taruhlah lebih 25 minit. Jadi seolah-olah Nabi SAW tu selesai daripada sahurnya amat dekat sekali dengan azan. Mungkin 1 atau 2 minit nak dekat azan. Jadi demikianlah sunnah Rasulullah SAW sahur pada akhir-akhir malam, dekat dengan subuh. Baik. Itu antara sunnah bagaimana kita bersahur. Dan kita terangkan minggu lepas bahawa sahur tu adalah 1/3 yang terakhir daripada malam. Tapi saya telah rujuk pada kitab-kitab lain, di tafsir Qurtubi ada riwayat mengatakan dia adalah 1/6 yang terakhir daripada malam. Jadi yang penting adalah sahur tu adalah yang terakhirlah, malam-malam yang terakhir 1 atau 2 jam sebelum subuh. Baik. Kemudian di situ ada masalah sebenarnya dalam kitab-kitab dan tidak disebutkan dalam kitab ini tentang boleh tak kita makan dan minum sedang azan dikumandangkan. Kita dengar di radio kita sedang makan dan minum, ataupun gelas kita tu nak minum kasih habis dah makan semuanya, inilah air dah, dah nampak dah lagi setengah ke lagi penuh nak kasih habis lah. Sekali Allah Akbar, Allah Akbar, azan keluar dari radio ke dari masjid ke. Jadi macam mana boleh tak kita teruskan ataupun dah kita terpaksa berhenti ya? Dan apa yang kat dalam tu kena telan lah. Kalau dah masuk tak boleh keluarkan lah, sebab kalau kita keluarkan maknanya kita muntah dengan sengaja. Tapi yang dalam, yang kat luar tu, air yang dalam gelas tu boleh tak kita minum? Sebenarnya ni masalah yang muskil, masalah yang banyak problematik lah, kerana bercanggahnya dalil-dalil yang terdapat dalam masalah ini. Dan kita tahu bahawa sebahagian ulama' telah mengatakan, bahkan kebanyakan ulama' telah mengatakan bahawa apabila kita tahu dengan benar, dengan yakin bahawa Bilal ataupun muazzin yang di radio ataupun di masjid itu tidak azan melainkan dah betul-betul masuk waktu subuh, maknanya dengan itu haramlah kita makan dan minum. Haram dan haram kita makan dan minum bersama-sama dengan azan, kerana dia telah azan pada waktu subuh. Tetapi kalau kita ragu-ragu, kalau kita ragu-ragu bahawa muazzin itu azan pada waktu subuh ke tidak, mungkin sebelum, jadi masih tidak yakin bahawa subuh telah masuk, maka dengan demikian mereka katakan bolehlah kita makan dan minum sekadar kita yakin bahawa azan ataupun subuh telah masuklah, subuh telah terbit. Jadi boleh kita habiskanlah. Kalau kita tidak yakin bahawa Bilal tu ataupun yang di radio tu azan setelah masuk subuh, bolehlah kita habiskan ayat tersebut. Jadi ada dua keadaan. Satu, kita yakin bahawa Bilal telah muazzin tu telah azan setelah waktu masuk subuh. Kerana mereka berdalilkan dengan, ini jumhur, mereka berdalilkan dengan ayat daripada Al-Quran yang jelas, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Yang maksudnya Allah telah berfirman, maka makan dan minumlah, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehinggalah jelas bagi kamu khat ataupun garisan yang putih daripada garisan yang hitam, minal lail, daripada malam. Yang ni malam tu seolah-olahnya bila dia nak masuk subuh, dia akan jelas satu line, satu garisan putih dengan hitam. Maksudnya bila dah nampak line putih tu, maknanya dah masuk waktu subuh. Dan ketika itu apa dia? Dalam ayat tu memerintahkan agar kita berhenti imsak daripada segala makan dan minum. Jadi itu tidak diragu-ragukan lagi lah daripada ayat tersebut. Tapi masalahnya ada beberapa dalil lain tidak disebutkan dalam kitab ni, tapi di kitab-kitab lain mungkin ada yang telah baca ataupun dah dengar bahawa beberapa sahabat telah mengatakan, seperti Uzaifah bin Yaman, dia telah mengatakan, aku telah bersahur dengan Nabi SAW dan dia kata, wallahi innahu lanahar, demi Allah telah siang, cuma belum naik matahari. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah sahur waktu siang, cuma belum naik matahari lah. Waktunya waktu subuh lah, betul-betul waktu subuh. Dan seolah-olah lepasnya, bukan betul-betul subuh telah masuk berhenti, tak ada, lepas subuh tu masih makan lagi. Demikianlah yang ada yang terdapat di dalam hadis tersebut. Itu sudah kira hukum hadis lah, hukum marfu', kerana Nabi SAW melakukan. Dan juga hadis-hadis lain seperti dalam Sahih Muslim, Nabi SAW, makanlah minum, makanlah minum, sehinggalah, janganlah kamu ditahan daripada makan dan minum dengan azan azan Ibnu Ummi Maktum. Tetapi apabila Bilal azan, maka berhentilah, lebih kurang macam itu makna dia, tak silap saya . Kerana dia tidak azan melainkan telah dikatakan padanya asbah tak asbah, telah masuk subuh, telah masuk subuh. Jadi maknanya Bilal azan hanya apabila masuk waktu subuh. Dah betul-betul subuh baru dia azan. Jadi maknanya kalau azan kita sedang nak minum ni, Bilal sedang azan, maknanya bolehlah kita makan selagi kita tahu dia belum masuk waktu subuh. Cuma kalau dah masuk waktu subuh, kita kena berhenti lah. Maknanya ada beberapa kadar tu, yang ni dah masuk subuh tu kita boleh masih makan lagi. Kerana Bilal azan selepas subuh sikit. Lebih kurang macam tu lah. Selepas subuh sikit. Kerana asbah tak asbah tak. Kerana dia tidak afwan, salah. Itu yang azan pertama adalah Bilal. Bilal bukan buta. Azan pertama Bilal, azan kedua lah Ibnu Ummi Maktum. Dia buta. Jadi subuh ada dua azan. Satu diazan oleh Bilal. Yang azan kedua, yang betul-betul subuh tu, diazankan oleh Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Dan dia tidak tahu dah masuk subuh ke tidak, melainkan orang kasih tahu bahawa dah waktu subuh. Barulah dia azan. Baik, dan beberapa riwayat lain. Jadi masalah dia ada dua pendapat yang berbeza. Satu mengatakan mesti mengikut zahir Quran bahawa hendaklah kita berhenti makan dan minum apabila masuk waktu subuh. Yang ni sebelumlah, sebelum masuk waktu subuh. Dan yang kedua, boleh kita makan dan minum sedikit selepas masuk waktu subuh. Dan saya teringat lagi satu hadis bahawa ada sebuah sepotong hadis Nabi SAW mengatakan, apabila azan dan cawan ada di tanganmu, hendaklah kamu minum saja. Baik. Jadi masalah ni memang muskil. Dua-dua ada ulama yang memfatwakan boleh dan ada yang katakan tidak. Cuma ulama yang cuba menjawab dalil-dalil yang mengatakan boleh kita makan walaupun dah masuk waktu subuh. Jadi untuk dalil yang mengatakan hadis Bilal tadi atau hadis Ibnu Ummi Maktum tadi yang dia telah azan melainkan dikatakan kepadanya asbahta telah masuk waktu subuh, mereka menjawab bahawa makna telah masuk waktu subuh tu, kalau dalam bahasa Arab, dalam uslub bahasa Arab, asbahta telah masuk waktu subuh, maknanya telah dekat masuk waktu subuh. Kerana itu memang ada wajahnya dari bahasa Arab. Kerana mereka katakan sesuatu yang dekat kepada sesuatu, seperti sesuatu dah masuk, seperti sesuatu itu sendiri, walaupun dia belum masuk sepenuhnya. Baik, itu satu jawapan lah. Kerana mereka nak taufikkan, mereka nak kombinkan, kompromikan antara hadis tadi dengan ayat. Yang hadis ni memang sahih Muslim. Kemudian tentang hadis Hudzaifah pula, yang dikatakan dia bersahur dengan Rasulullah SAW, dia kata dah siang, nahar siang, melainkan matahari belum terbit. Mereka katakan tu siang tu dalam bahasa Arab, dari segi bahasa lagi, ada dua. Satu siang yang selepas subuh dah kira siang, nahar tu start daripada selepas subuh. Dan lagi satu siang dikirakan selepas matahari naik. Jadi mereka mereka fahamkan hadis itu, maksud Hudzaifah tadi, an-nahar tu adalah nahar yang pertama ataupun siang yang pertama, iaitu masih lagi waktu subuh. Tetapi ada lagi dalil-dalil lain seperti yang tadi, kalaulah azan, bila sedang azan dan air di tangan kamu, maka teruskan minum. Allahu'alam, macam-macam lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan boleh. Antaranya yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Albani dan anak-anak muridnya. Tetapi saya dapati daripada ulama-ulama lain, khasnya daripada ulama Saudi seperti Ibn Baz, Syekh Uthaimin dan yang lain-lain, mengatakan tidak boleh. Mereka lebih berpegang kuat kepada ayat Al-Quran tadi, bahawa makan dan minumlah sampailah jelas pada kamu subuh, sampai maksud subuh. Dan mereka katakan yang lain itu semua tu adalah pendapat sahabat saja, dan apabila bercanggah pendapat sahabat dengan ayat ataupun dengan dalil, maka kita terpaksa tolakkan pendapat sahabat ataupun tu takwil daripada para sahabat, sejalan kita harus mengambil ayat Al-Quran. Baik, itu satu lah. Dan kedua, mereka katakan dari segi berhati-hati, lebih baik berhati-hati tu daripada apa ni, khawatirkan puasa kita tu batal dan sebagainya kerana kita lah makan pada waktu siang. Cuma mereka katakan, iaitu seperti Ishaq bin Rahawai, anak murid kepada Imam Ahmad ataupun kawannya, dia mengatakan kalaupun seorang itu makan dan minum selepas waktu subuh, berdalilkan, bukan sembarang-sembarang, berdalilkan, diiktikadkan bahawa itulah pendapat yang kuat, katanya dia tidak payah qada. Tidak payah qada kerana dia telah mengambil satu pendapat dari pendapat ulama-ulama Islam. Allahu'alam. Jadi sebenarnya sebarang siapa yang nak ambil pendapat ini, dia kena yakin bahawa dalilnya sahih dan jelas, dan jelas, yang ini dia jelas bagi dia bahawa adalah tepat dan betul lah. Dia kena yakin. Dan syarat kedua, bukan orang yang nak ambil yang senang aja lah. Mungkin mula-mula kat sini, okey, dia baca, oh rupanya dalil yang pertama tu lebih kuat ataupun lebih selamat lah. Dan yang ini bahaya sikit kat sini aja. Tapi bila dah mula betul-betul masuknya sahur, lagi-lagi buka tak makan puas ke, sampai kat sahur betul-betul nak anu, sekali tak dapat habiskan, bangun lambat, bangun 10 minit lagi nak azan, mulalah datang, oh dah belajar, boleh makan, boleh minum walaupun dah lepas azan. Jadi namal amalu bin niat lah. Cuma kita kena perhatikan bahawa dalam masalah seperti ini pun ulama mengatakan tidak boleh berfatwa dengan apa ni, pendapat-pendapat yang ganjil lah. Tapi barang siapa yang fatwakan kerana dia yakin, kerana dia amanah, ini mesti amanah, dia yakin bahawa dalilnya jelas dan sahih, dan dia katakan kita boleh makan selagi tidak, selagi belum jelas bagi kita subuh tu. Sampaikan ada beberapa riwayat daripada sahabat yang agak pelik lah. Dia kata kalau aku hendaki, aku sembang subuh dulu baru aku makan sahur. Sampai macam itu. Dan sebenarnya betul, kalau mengikut pendapat ni, kita boleh sembang subuh waktu lepas tu kisah, kerana masih lagi belum, kalau masih belum jelas subuh, belum nampak lagi cahaya subuh tu, belum nampak lagi. Kerana itu kan, hatta yatabayyan, maknanya tu maksud dah segi jelas bagi kamu subuh tersebut. Dan ada riwayat lain, dia nak buka, dia tutup pintu supaya tak jelas bagi dia. Jadi dia makan, belum jelas bagi dia waktu subuh dan sebagainya. Dan Allahu'alam bisawab. Tapi dia masing-masing punya iman, ambil berhati-hati pun lebih baik, tak ada masalah. Allahu'alam. Baik, itu tentang sahur, dan telah faham tentang sunnah sahur dan hukumnya. Dan kita dapati pencarah hadis apa ni, kitab ini, telah menguatkan pendapat yang jumhur, iaitu hendaklah kita berhenti apabila masuk waktu subuh walaupun kita tak nampak. Iaitu yang nombor 3, muka surah 400, waktu imsak ialah terbitnya fajar, sebagaimana firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Baik, jadi kita teruskan dengan hadis berikutnya. Muka surat 401. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata wa Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Maksudnya dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, kedua ini adalah isteri-isteri Rasulullah SAW, bahawa apa, Rasulullah SAW mendapati waktu fajar, maknanya waktu fajar masuk, padahal beliau masih dalam keadaan junub setelah berjima dengan isterinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi di sini tak ada masalah. Kalau kita dah biasa bahawa kita walaupun dalam keadaan junub, kita boleh berpuasa. Kita boleh berpuasa, bahkan kita wajib teruskan puasa kita dan tak perlu qada. Cuma hadis ini ada ceritanya, ada kisahnya, iaitu seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Semua orang tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia biasa menfatwakan bahawa apabila seorang tu dalam keadaan junub, waktu fajar dia tak mandi, sebelum waktu fajar dia tak mandi lagi, dan masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub, maka tidak sah puasanya, hendaklah dia qada. Itu satu fatwa daripada ni. Dan juga riwayat, dia pernah riwayatkan daripada Nabi SAW mengatakan hendaklah dia berbuka jika dia berkeadaan demikian. Dan juga dibawa dalam Sahih Bukhari. Jadi berterusanlah seperti itu sampai zaman Marwan bin Malik. Marwan bin Malik salah satu daripada Khalifah Bani Umayyah dalam tahun lebih kurang 80 Hijrah, begitulah. Jadi khabar ini telah sampai kepada Marwan bin Malik. Jadi dia suruh, dia perintahkan seorang untuk menanyakan kepada isteri-isteri Nabi SAW tentang masalah ini. Dia perintahkan Abdul Rahman, seorang bernama Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman pun pergilah berjumpa Aisyah dan Ummi Salamah ini dan riwayatkan hadis ini bahawa Nabi SAW masuk padanya waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub, sudah berjima dengan isterinya, dan dia mandi dan berpuasa. Dia mandi, solat dan teruskan berpuasa. Jadi apabila Khalifah Marwan mendengar perkara ini, dia memerintahkan Abdul Rahman tadi supaya pergi jumpa Abu Hurairah dan ceritakan dia tentang hadis ni. Baik, kata Abdul Rahman, kalaulah Khalifah jangan perintahkan perintah ni yang berat ni, kerana Abu Hurairah adalah jiranku, tetanggaku, dan aku tidak suka datang berjumpanya dan memberitakannya satu perkara yang mungkin akan timbul perselisihan. Jadi lihat bagaimana para sahabat, saya tak pasti Abdul Rahman ni sahabat juga ke tidak, bagaimana sahabat kalau boleh nak elakkan perselisihan lah, walaupun ni betul ni dalam masalah agama. Jadi Marwan bin Malik kata, alaysa fi Rasulillah SAW uswatun hasanah, bukankah pada Rasulullah SAW tu tunjuk teladan yang baik? Yakni kalau Nabi SAW buat macam itu, mestilah macam mana pun salah orang tersebut, kita kena sampaikan. Kira Abu Hurairah, ulama hadis dah kirakan muftilah. Jadi macam mana ni? Dan yang Abdul Rahman ni bukan sampai standard Abu Hurairah, tapi Marwan menyuruh dia, demi Allah, hendaklah kau pergi jumpa Abu Hurairah. Jadi nak tak nak, dia terpaksa pergi dan dia cari Abu Hurairah sampai ke Zil Hulaifah. Iaitu lebih kurang 10 km daripada Madinah, jauh. Kena untanya dia pergi, ataupun kenderaannya dia pergi jumpa Abu Hurairah di Zul Hulaifah. Di situ Abu Hurairah ada kebun ataupun ada tanah. Dan dia jumpa Abu Hurairah dan dia ceritakan bahawa Aisyah dan Ummi Salamah hadis ini. Rasulullah SAW dalam keadaan junub, waktu lepas waktu fajar, dia mandi dan teruskan puasa. Jadi Abu Hurairah apabila mendengar, dia katakan, tetapi Fadl bin Abbas, iaitu adik ataupun abang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW suruh orang macam ni berbuka. Tetapi Abu Hurairah lepas itu mengatakan, tetapi mereka lebih mengetahui, yakni isteri-isteri Rasulullah SAW lebih mengetahui. Baik, ada beberapa riwayat mengatakan Abu Hurairah kembali atau tidak, tapi yang kuatnya lebih kurang Abu Hurairah kembali daripada, iaitu rujuk daripada tarik balik fatwanya. Dan jelas bahawa Abu Hurairah tidak mendengar sendiri dari Rasulullah SAW yang Nabi SAW mengatakan suruh berbuka ataupun jangan, tidak mendengarkan puasa, tetapi dia dengar daripada sahabat lain. Jenis hadis seperti ini dinamakan mursal, mursal sahabi. Jadi dia tidak tengah terus, tapi daripada sahabat. Dan juga menunjukkan bahawa boleh kita ataupun sahabat tu semuanya adalah orang yang dipercayai, walaupun Abu Hurairah boleh tanya sendiri kepada Rasulullah SAW hadis ni betul ke tidak, tapi dia yakin dengan sahabat ni yang bernama Fadl bin Abbas ni. Jadi dia tak tanya dan dia yakin bahawa ini memang betul daripada Rasulullah SAW. Baik, itu satulah. Tapi sekarang kita ada masalah, hadis ni pun sahih, cuma Imam Bukhari mengatakan hadis Fadl bin Abbas ni yang suruh kita berbuka ni berbanding dengan hadis ini daripada Aisyah Ummu Salamah, yang hadis ini adalah lebih kuat sanadnya. Tu menunjukkan Imam Bukhari mengatakan yang tadi tu pun sahih, cuma tak lebih kuat daripada, kurang daripada hadis ini. Jadi masalah, jadi Rasulullah kata jangan puasa kalau dalam keadaan junub, Yang lagi satu Rasulullah sendiri buat. Sama juga masalah kemarin eh. Satu Rasulullah larang, lagi satu Rasulullah katakan apa? Rasulullah buat. Baik. Jadi macam mana kita nak hukum kan? Cuma alhamdulillah lepas ni, selepas Abu Hurairah tarik balik, tidak ada masalah. Ijma' ulama mengatakan barang siapa yang junub boleh teruskan puasa lah, tak ada masalah. Cuma ada juga ulama mengatakan bahawa hadis yang Ibnu Fadl bin Abbas tadi yang mengatakan hendaklah berbuka itu dimansuhkan dengan hadis ini. Dimansuhkan dengan hadis ini. Baik ya. Jadi itu yang kita akan dapati dalam syarahnya kalau kita baca. Baik, maknanya global. Rasulullah SAW melakukan jima' pada malam harinya dan ketika fajar terbit, beliau masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka beliau tetap berpuasa dan tidak membatalkannya. Hukum ini berlaku pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Tidak ada yang berbeza pendapat dengan mereka, kecuali sebahagian kecil yang memang tidak sependapat dengan mereka. Bahkan sebahagian yang mereka menyatakan ijma' dalam masalah ini. Iaitu ijma' kita boleh berpuasa walaupun dalam keadaan junub. Yang tak nak ikut tu memang yang tak nak ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih kurang macam itulah. Soalan nak jelaskan begitu. Jadi kesimpulan hadis, keabsahan puasa iaitu sah puasa bagi orang junub kerana pada malam harinya melakukan jima'. Dan ini tak kira eh, sama ada mimpi ataupun jima' sengaja. Kerana mungkin kalau kita katakan junubnya, dalam keadaan junubnya hadas besar tu bukan kerana jima', itu boleh. Kerana itu tak sengaja. Ini tak, ini dia sengaja. Jadi dia kena apa tu? Kena mesti mandi sebelum subuh. Kalau tidak tak sah puasanya. Tapi dalam hadis ini jelas bahawa Nabi SAW hadas besarnya bukan kerana mimpi tapi kerana bersetubuh. Jadi jelas bahawa boleh dalam apa keadaan sekalipun, hadas besar apa sekalipun, boleh kita teruskan puasa walaupun kita belum mandi sebelum subuh. Dan tidak ada perbezaan antara puasa wajib dan puasa sunat antara Ramadan dan lainnya. Dan juga menunjukkan bahawa boleh kita melakukan jima' pada malam Ramadan asal dilakukan sebelum fajar. Baik. Jadi hadis ini jelas. Dan kalau kita tak pakai hadis ini pun daripada Al-Quran juga jelas. Sambung ayat daripada itu ataupun sebelum ayat yang saya bacakan tadi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Uhilla lakum lailatal siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang maksudnya dihalalkan bagi kamu, wahai orang-orang yang berpuasa ni, dihalalkan bagi kamu agar bercumbu-cumbuan pada malam hari bersama dengan isteri-isteri kamu. Baik, itu permulaan ayatnya. Yang akhir ayatnya yang tadi kita baca, makanlah dan minumlah sehingga masuk waktu subuh. Jadi seolah mengatakan kita boleh makan dan minum dan begitu juga jima sampai betul-betul waktu subuh lah. Itu kalau mengikut pendapat yang mengatakan sampai waktu subuh habis eh. Jadi menunjukkan mesti dia akan masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi. Iaitu menunjukkan diizinkan. Maknanya ulama mengatakan kaedah kalau diizinkan sesuatu tu dan perkara lazimnya menunjukkan sesuatu perkara lain, maknanya diizinkan yang ini dan diizinkan perkara yang lazimnya ataupun akibatnya. Kalau diizinkan sesuatu, kalau diizinkan kita kalau mengizinkan kita makan benda-benda yang haram eh, seperti bangkai dalam keadaan darurat, diizinkan kan? Jadi di situ juga diizinkan juga akibatnya. Maknanya apa saja akibat yang selepas itu, maknanya tidak akan berdosa. Dan seperti kalau macam kita boleh ambil, kita tidak ada makanan, tak ada minuman dan kita jumpa buah orang eh, kebun orang dan kita tak jumpa orangnya, dah lapar. Jadi kita makannya bermakna kita tidak akan dihukum oleh kerajaan ataupun oleh mahkamah syariah kerana kita telah makan benda yang bukan milik kita. Maknanya kita kalau diizinkan satu perkara, kita juga diizinkan akibatnya. Cuma dalam masalah benda yang kita ambil tu kita kena bayar balik ya, walaupun darurat. tapi kita tidak dihukumkan kerana mencuri. Baik. Jadi tak ada masalah dalam hadis ini. Sebenarnya kalau boleh kita nak selesaikan sampai hadis qadakan orang yang dah mati puasanya. Boleh tak kita gantikan orangnya puasa? Puasakan untuk orang lain. Jadi kita teruskan. Kita baca secara ringkas insyaAllah. Kalau yang ada masalah baru kita jelaskan lebih detail. Baik. Yang kelima tu tadi menunjukkan bahawa fadilat para isteri Nabi SAW kerana mereka menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat yang banyak daripada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi tentang perkara yang khas dalam rumah Rasulullah SAW. Tak ada orang lebih tahu tentang perkara seperti ini melainkan isteri-isteri Nabi SAW. Baik. Dan tu menunjukkan bahawa para sahabat daripada dahulu, mereka waktu zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka amat mementingkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi hidup, mereka akan jumpa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka akan cari daripada siapa yang ada ilmu tersebut. Dan ini berlaku kepada selepas sahabat juga. Menunjukkan bahawa sunnah itu wajib diikuti. Baik, hadis 179 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa padahal dia berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah menyempurnakan puasanya kerana Allah lah yang memberinya makan dan minum. Baik. Jadi sini Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa siapa yang lupa sedalam keadaan berpuasa, dia makan dan minum, hendaklah dia teruskan puasanya kerana Allah yang memberinya makan dan minum. Jadi beberapa masalah di sini. Adakah, pertama sekali, adakah dimaksudkan di sini puasa sunat ataupun mutlak umum, puasa sunat dan puasa wajib, iaitu puasa Ramadan? Jadi tidak ada yang menunjukkan dia khas pada puasa sunat sahaja. Kerana manasya wa wasa'im, barang yang siapa yang lupa padahal dia berpuasa. Itu pertama. Dan kedua, barang siapa yang lupa ni, dia makan dan dia minum, dia hendaklah teruskan puasanya. Adakah wajib dia teruskan puasanya? Dia makan dan minum, terlupa, wajib dia teruskan puasanya. Baik, wajib dia terus puasanya. Kemudian, adakah wajib bagi dia ataupun perlu tak dia qada selepas itu? Kerana dia dah makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa ke tidak? Makan dan minum, kalau sengaja batal, batal. Di antara benda-benda yang baik, ini lupa. Tetapi ada tak di situ mengatakan tak payah qada? Baik, dia sempurnakan puasanya. Tetapi tak katakan dia perlu qada selepas itu. Tak katakan. Jadi menunjukkan tak payah. Baik. Dia menunjukkan tak payah qada. Kerana dia lupa. Jadi sebenarnya masalah ni walaupun nampak jelas, subhanallah, ulama hadis yang masyur, iaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, imam daripada Madinah, guru kepada Imam Syafi'i dan macam-macam lagi, dia tidak pakai hadis ni. Dia pakai hadis ni. Maknanya barang siapa yang lupa dia makan minum sedang dia berpuasa, hendaklah dia teruskan puasanya, tapi dia kena qada. Dia kena qada. Imam Malik. Baik, kita teruskan. Jadi itu akan disebutkan beberapa sikit tentang masalah-masalah yang tadi telah disebutkan. Jadi makna globalnya, syariat ini didasarkan kepada kemudahan dan keluasan. Pembebanan kewajipan berdasarkan kesanggupan, tidak menjatuhkan hukuman kerana di luar kesanggupan dan pilihan. Kalau kita tak mampu, tak sengaja, kita tidak akan dihukum, tidak berdosa. Di antaranya, siapa yang makan dan minum atau mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan atau puasa lainnya, puasa sunat ke, dan dia lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya kerana puasa itu tetap sah baginya. Dia melakukannya di luar kesengajaan dan pilihannya, tapi Allah lah yang memberinya makan dan minum. Jadi apa maksudnya Allah berikan dia makan dan minum? Boleh kita takwil eh? Alhamdulillah, kata orang tu Allah takdirkan dia lupa supaya dia makan dan minum. Jadi Allah beri, nak kasih dia makan minum waktu puasa gitu je tak boleh. Allah, yang ini hujan ada, air ada semua kat lain sebab. Tapi kalau Allah tak sadarkan dia lupa, dia tidak akan makan dan minum. Jadi Allah jadikan dia lupa pada hari itu supaya dia dapat makan dan minum. Satu, rezeki daripada Allah SWT. Itu maksud dia Allah berikan dia makan. Kerana Allah takdirkan antara orang banyak ramai-ramai itu, yang lupa cuma dia lah, supaya dia dapat makan dan minum. Itu satu. Kemudian daripada jumlah yang akhir tadi itu, itu menunjukkan bahawa puasanya sah. Puasanya sah kerana Allah dah nak beri makan dan minum. Jadi kalau kita katakan tak sah, dia kena qada pada hari yang lain. Itu salah satu kerugian lagi. Nanti waktu dia qada, lupa lagi pula. Nanti kena qada lagi sampai bila. Itu bukan satu keringanan. Itu bukan satu keringanan. Sedangkan hadis ini dalam konteks memberikan keringanan. Barang siapa yang lupa, sedangkan dia berpuasa, makan, minum, teruskan. Sehingga Allah berikan dia rezeki dan minum. Cuma Imam Malik tak faham macam tu. Kerana dia ada kaedah bahawa lupa ni, tidak semua lupa boleh menggugurkan kewajipan. Seperti apa? Kalau kita ambil wuduk, terlupa nak basuh tumit. Sah tak semayang dan sah tak wuduk? Sah tak wuduk dan sah tak semayang? Sah? Terlupa? Ada pendapat kedua? Tak sah. Tapi dia terlupa. Kena ulang wuduk dan kena ulang salat tak? Dah belajar kan buat wuduk, buat solat? Iyalah. Kalau tak ada orang kasih tahu, memang dia tak tahu pun. Orang nampak dah lepas dia solat, nampak. Ataupun dia sendiri nampak. Lebih-lebih musim sejuk kan, kat negeri Arab itu biasa, kering. Nampak tanda bulat. Oh ni memang belum, dia belum apa ni, wuduk dengan sempurna. Sah tak wuduknya? Tak was-was, jelas. Nampak jelas. Ataupun orang lain kata orang lain nampak. Bukan was-was eh. Orang normal biasa, alim lah. Jawab semuanya. Sah atau tak sah wuduknya dan solatnya? Sah. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dalam kitab ilmu kata baginda, wailulil aqabi minan nar, dengan suara yang kuat, silakalah tumit-tumitnya dengan neraka lah, maknanya akan diazab tumit-tumit tu dengan neraka. Kenapa? Bila Nabi SAW nampak para sahabat wuduk tak sempurnakannya sebagian tu, menunjukkan apa? Tak sah. Itu memang betul, memang tak sah. Ulama rasanya sepakat lah, saya tak cek lah. Tapi yang saya ingat lagi, tak sah kalau kita tak sempurnakan wuduk, walaupun sebesar dirham aja. Kerana dalam riwayat lain, bahawa Nabi SAW nampak ada sebesar dirham, sebesar duit tu, kecil aja, tak dibasuhkan dengan air. Jadi lupa, dimaafkan tak? Jadi Imam Malik mengambil ini. Sedang solat, terlupa makan ke minum, batal tak sembahyang? Terlupa nak baca Fatihah, terlupa nak sujud, yang rukun lah, sah tak salat dia? Ha, cuba lihat, bukan sembarang-sembarang eh. Tak sah walaupun terlupa. Jadi dikatakan sama juga kat sini. Awak lupa, baik, memang Allah beri awak rezeki. Sempurnakan seperti yang hadis ni. Dia pakai hadis ni, tapi Rasulullah tak kata pun tak payah qada. Jadi mengikut kaedah tadi, lupa tidak memaafkan, cuma memaafkan daripada dosa je. Dosa memang tak berdosa, tetapi kena buat balik kerana tak sempurna, kerana makan minum tu membatalkan puasa, tak ada khilaf. Jadi dia kena qada. Jadi itu dari beliau. Hanya dia seorang yang saya tahu berpendapat demikian. Adapun jumhur, muka surat yang sama 402, berpendapat bahawa makan dan minum yang dilakukan orang yang lupa tidak membatalkan puasanya. Mereka saling berpendapat dalam masalah jimat. Jadi jumhur katakan tidak membatalkan lah. Jelas dengan hadis ini. Jadi mana yang kuat? Ayuh. Oh, ni bukan waktu sahur ya, yang ni waktu tengah hari. Tengah hari lah, atau nak dekat maghrib. Apa jawapan dia? Wajib kita stop lah. Wajib kita stop. Kumuh-kumuh, wajib kita stop. Yang kat dalam tak payah keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan, kita sengaja muntah kan. Berusaha, dah. Tak. Haram. Dimaafkan yang pertama kerana waktu dia makan tu tak ingat, terlupa. Tapi yang kedua tu dia memang betul-betul sengaja nak minum. Dia tahu dia puasa dan dia minum. Tentu sekali tak dimaafkan. Rasulullah kata, manasiah, barang siapa lupa. Ni dia tak lupa. Dia tak boleh. Kalau pedas, pedas lah. Nasib lah. Itu rezeki lah. Dah dapat kat dalam perut tu rezeki lah. Yang pedas ke, yang apa ke, nasib lah. Kumuh-kumuh je. Dan gosok gigi terus lah. Enggak puasa. Jadi ada kalanya bagus eh, ada kalanya faedah, ada kalanya boleh alamak, boleh terlupa pula makan pula pedas eh, ataupun yang manis sangat ke. Jadi tak boleh. Baik, jadi itu pendapat yang dua pendapat yang kita dapati bahawa telah ditolak oleh ramai ulama', jumhur lah bahkan. Saya tak dapati bahawa ada yang setuju dengan Imam Malik ni, kerana hadis ni sahih Bukhari dan Muslim eh. Dan kita faham dari konteks ni bahawa tidak ada qada. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia katakan bahawa kalau dibukakan pintu seperti ini, kita boleh tolak hadis-hadis yang sahih dengan kaedah-kaedah tadi, dengan kias. Tadi kan kias, dia nak kias solat dengan puasa. Jadi kita akan membuka pintu untuk tolak berapa banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Kena itu kias. Walaupun nampak macam betul, tapi itu solat. Puasa ada kaedah lain. Jadi kita ada kaedah baru eh. Kaedah untuk puasa, kalau lupa, ni khas untuk puasa. Kalau lupa untuk puasa, dimaafkan, tak ada qada. Yang solat lain cerita. Haji juga begitu. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Baik, jadi dari sini kita berhenti sekejap. Dan kita buka kan, kita cuba apa lagi masalah-masalah yang boleh masuk dalam hadis ini, dalam bab ini. Banyak lagi. Dalam waktu berwuduk, kita kena disunatkan, bahkan wajibkan eh, berkumuh-kumuh dan masuk air dalam hidung. Baik. Ni tak lupa, sengajalah. Ni kita memang nak ambil wuduk ni, nak solat zuhur. Jadi air masuk dalam tekak lah, dalam kerongkong. Jadi batal atau tak batal? Mengatakan memang makro bukan makro kan, dia disunatkan. Kata hendaklah kamu wabaligh fil istinsyab, hendaklah kamu banyak-banyakkan apa ni istinsyab, masukkan air dalam hidung, melainkan kamu dalam keadaan berpuasa. Itu saja. Cuma yang makronya berlebih-lebihan, tapi ni dia tak berlebihan pun masuk juga. Taruhlah dia berlebih-lebihan makro, dia buat benda yang makro sampai masuk air dalam, ataupun dia sedang berus gigi, air masuk dalam, kumuh-kumuh air masuk dalam kerongkong dia, Batal atau tak batal? Tak sengaja. Jadi berapa semua rasanya tak batal eh? Tak sengaja. Daripada hadis ini. Jadi kita dah pakai hadis ini. Jadi ni macam mana kita nak praktikkan hadis ini? Jadi pokok pangkal dia adalah lupa, tak sengaja. Baik, tak sengaja, semua jenis tak sengaja. Mandi, masuk air dalam mulut, dalam hidung. Mandi dalam swimming pool, saya kata. Eh? Masuk mandi dalam swimming pool, telan kat laut ke, ke nelayan eh. Dia nak ambil jaring dia, dia selam lah. Termasuk dalam, termasuk. Jadi tak batal eh? Tak batal. Banjir, saya kata. Banjir air masuk sampai kat, sampai dekat mana-mana lah dia tertelan. Ataupun dia naik motor waktu hujan, dia tak pakai visor, air hujan masuk dalam hidung ke masuk dalam mulut. Jadi semua tak batal. Semua tidak batal kerana dia tidak sengaja. Dah masuk minum terus lah ha. Dah masuk tak boleh keluarkan lah. Baik. Cuma satu masalah. Kalau seorang tu sedang tidur, sama jugalah, sedang tidur ataupun pingsan. Jadi nak kejutkan dia dalam puasa, sekali dia pingsan, pitam. Dia kerja, dia pitam. Jadi orang nak kejutkan dia, orang tuang air kat muka dia, masuk dalam mulutnya. Batal ke tidak? Tak batal. Jadi semua tak batal. Semua saja, sama ada dia sengaja, dia terlupa ataupun orang lakukan padanya, ataupun dia tengah gini-gini, tengah bagau duduk-duduk, sekali orang nak sabotaj dia eh. Nak sabotaj puasa dia. Tangkap dia, masukkan air dalam mulutnya. Batal tidak? Tak batal. Kerana dia dimaafkan. Dan sebenarnya ini kalau tak ada hadis ini pun, dalam first kali dia tak berdosa lah. Dalam Al-Quran yang dalam surah Al-Baqarah pada akhirnya, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersilap. Jadi alhamdulillah, kita tidak was-was lagi. Jadi ulama ada berbeza pendapat tentang selain daripada makan dan minum yang membatalkan puasa, ada lagi iaitu bersetubuh, jima eh. Jadi orang terlupa dia bersetubuh dengan isteri pada siang hari. Iyalah. Ini memang masalah masyhur. Baik, jadi oleh kerana unthinkable, tak boleh masuk akal, maknanya dia terlupa, dia kena qada lah, batal lah puasa dia. Ada tak yang nak pegang dengan hadis ni? Kiaskan dengan lain daripada itu semuanya. Tak cakap, cuma makan dan minum je. Boleh tak kiaskan benda lain dengannya? Baik. Jadi memang itu satu pendapat. Jadi kita dah dengar bahawa sebahagian ikhwah telah mengatakan bahawa itu tidak boleh dimasukkan, perkara itu tak mungkin berlaku. Dan kalau jika demikian, maka tidak dimaafkan. Nah, dia tak boleh teruskan dan dia terus rezeki dan sebagainya, tak. Jadi dia mesti berhenti dan dia kena qada lah. Dia kena qada. Jadi dia mesti berhenti, tak boleh makan lagi sebenarnya. Kena teruskan puasa tu tak ada khilaf. Sengaja ke tak sengaja, mesti dia berhenti daripada makan minum kerana menghormati bulan Ramadan. Walaupun sebelum dia bersetubuh tu dia makan dengan minum dulu sengaja pun, dia tak boleh buat. Dia sengaja dia dah batalkan puasa dia ke? Walaupun dia tak niat pada malamnya, pada first day misalnya kata, dia kena teruskan puasanya. Itu tak ada khilaf, ulama mengatakan. Sengaja ke tak sengaja, itu salah dia. Kerana dia telah melakukan benda yang tidak disyariatkan. Baik, jadi itu masalah itu pendapat Imam Ahmad. Jadi dalam kitab mengatakan, Al-Imam Ahmad dan para pengikutnya menyatakan bahawa jima membatalkan puasa secara mutlak, meskipun dilakukan orang yang tidak tahu atau lupa. Maknanya tak tahu, maknanya dia tak tahu apa ni jima tu membatalkan puasa, seperti yang baru masuk Islam, ataupun dia lupa. Jika dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib melakukan kafarah. Nanti kita akan baca tentang hadis kafarah. Ini termasuk pendapat tunggal daripada Imam Ahmad. Seorang aja. Dia seorang aja cakap macam ni. Dia tak pakai hadis ni. Tak juga. Tadi Imam Malik. Nanti Imam Syafi'i pun ada juga. Banyak. Dalil mereka adalah dalil mereka macam yang tadi kita katakan tadi, bahawa pertama sekali dia tak nak kias kerana ni hanya pada makan dan minum, lain tak boleh masuk. Kenapa boleh kias-kias? Tak boleh. Dan kedua, sama juga rasanya tidak mungkin lupa ketika melakukan jima, berbeza dengan makan dan minum. Baik, dah pertama apabila kita ada imam, kalau nak pegang pada pendapat ni terpulang. Sementara Abu Hanifah, Syafi'i, Daud, iaitu Az-Zahiri, Ibn Taymiyah dan lain-lainnya berpendapat, bahkan sekalian ulama muhakkikin sekarang ni, Syarbani dan sebagainya, Ibn Baz dan lainnya, mereka berhujah dengan, mereka katakan orang yang lupa dan jimat pada ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Dia tak perlu qada dan tak perlu kafarah. Mereka berhujah dengan beberapa dalil, di antaranya sebenarnya tak payah hadis ni lah, hadis ini. Kerana kenapa dimaafkan? Kerana dia lupa. Yang tadi lupa tak? Taruhlah kita kata mustahil. Tapi untuk sebagian orang tak mustahil. Apa sajalah. Sama ada dia baru kahwin ke ataupun lupa tu boleh datang bila-bila saja. Nama lupa tu tak kira. Yang tadi pun sama, makan minum kita boleh katakan dah tahu hari bulan puasa, dah puasa 28 hari dah. Masih boleh terlupa makan dengan minum. Jadi lupa ni bukan luar daripada kekuasaan kita, luar daripada kemampuan kita. Kalau dah takdir kan kita lupa, kita lupa. Baik, sama ada dia boleh berlaku tak berlaku, tentu satu hal. Jadi hukum dia apa? Kalau betul-betul lupa, maka dia tidak membatalkan puasa. Allah yang lupakan dia. Apa yang lupa, memang Allah yang lupakan. Itu semuanya, apa-apa hukum-hukum semuanya sama. Dia kena stop dan dia kena mandi untuk sembahyang. Baik, riwayat Al-Hakim. Kadang ada riwayat lain. Jadi kita penting dalam ilmu hadis ni, mereka kadang-kadang berdalilkan dengan riwayat-riwayat lain. Daripada Al-Hakim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga, siapa yang melakukan iftar berbuka pada bulan Ramadan kerana lupa, maka tidak ada qada dan tidak pula kafarat atas dirinya. Jadi menurut Ibn Hajar, ini hadis yang sahih. Jadi bukan hanya makan dan minum. Ini untuk menjawab dalil pertama, bahawa hadis tadi hanya mengatakan, mengkhususkan makan dan minum. Jadi ada riwayat lain mengatakan barang siapa yang berbuka umum, tidak kira makan ke minum ke jima ke. Jadi mengatakan bahawa umum, semua jenis yang membatalkan puasa kita lakukan sedang kita dalam keadaan lupa, kita dimaafkan dan tidak perlu qada. Menurut Ibn Hajar, ini hadis yang sahih. Iftar secara umum termasuk pula jimat dan juga lain-lainnya, jelas. Baik, kemudian ayat yang telah saya sebutkan tadi, iaitu umum ayat Rabbana la tu'akhidna innasina awakta'na. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Lupa? Tak kena hukum lah. Sama macam makan dan minum tadi. Dan juga hadis Nabi SAW, hadis ini amat masyhur sekali, kita kena hafal. Dimaafkan bagi umatku kerana kesalahan dan lupa dan apa yang dipaksakan atasnya. Rufi'an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alaih. Itu maksudnya dimaafkan bagi umatku. Jadi umat Nabi SAW dimaafkan jika dia buat kesalahan ataupun lupa ataupun yang dipaksakan kepada, yang tadi kita dah sebutkan. Yang ini tak, tetapi ini memang masyhur dan sahih, memang sahih. Saya tak ingat daripada mana. Dalam usul fiqh ini penting. Apa saja benda-benda yang diwajibkan kita terlupa, tersilap dan dipaksa, maknanya kita dimaafkan. Cuma mereka ada masalah kalau terpaksa suruh berzina. Ada tak? Dan mereka katakan sama juga mustahil. Macam tadilah, mustahil dia boleh dapat lakukan zina sedang keadaan terpaksa. Pistol tangannya boleh dia boleh anu. Dia kata mustahil seorang lelaki boleh melakukan zina ke? Boleh tergerak juga. Tapi kita kata tak mustahil. Sebenarnya tak mustahil. Ulama lain kata tak mustahil. Boleh juga. Walaupun dipaksa. Kalau nak selamatkan daripada kena bunuh, boleh je. Dan kalau lagi dah depan mata dia, apa ni, yang perempuan dia suruhkan zina. Jadi mereka katakan, orang seperti ini dimaafkan. Baik, orang-orang yang tidak bersependapat dengan sahnya puasa ini, sependapat dengan gugurnya dosa kerana lupa itu. Jadi ini dalil bagi mengatakan bahawa walaupun jimat tidak membatalkan puasa kalau terlupa. Kerana orang-orang yang mengatakan sahnya puasa ini sependapat bahawa dosanya gugur. Jadi kalau memang dia dimaafkan, maka maaf itu pun harus bersifat menyeluruh. Maknanya orang yang mengatakan, salahlah sebenarnya ni yang tidak sependapat, betul. Kalau dia kata yang tidak sependapat, jadi Imam Ahmad mengatakan tidak sah kan. Tapi dia kata bahawa tak berdosa. Sama balik dengan Johor. Kenapa tak berdosa? Kalau kata awak kata mustahil dia boleh sengaja, dia boleh lupa buat, dia boleh lupa berjima. Tapi kalau dia buat, awak kata tak berdosa. Jadi menyebabkan lupa tu mungkin. Jadi dia sebenarnya kontradik diri dia sendiri, kata yang mustahil benda tu berlaku. Kerana kalau dia betul-betul melakukan, dia tak berdosa. Kalau tak berdosa, sepatutnya dimaafkan. Kalau dimaafkan kerana tak berdosa, dimaafkan. Jadi sepatutnya dia tidak perlu kata dimaafkan juga. Sama macam makan dan minum. Faham eh? Jadi lagi sekali kita ulang dalil yang ini. Yang ini dia pakai dalil tusuk juga. Pakai dari segi akal. Kamu kata dia orang yang berjimak dengan lupa, dengan tidak sengaja dalam bulan puasa, dia batal. Batal dan kena qada kafarah lagi. Tetapi tidak berdosa kerana terlupa. Jadi kalau kamu katakan dia tidak berdosa kerana dia terlupa, kan? Jadi sepatutnya dia tidak perlu dihukumkan kerana dia terlupa. Tidak perlu dihukumkan untuk qada dan kafarah kerana dia lupa. Dari segi akal. Jadi itulah mereka menanggapi, iaitu mereka menolak dalil yang digunakan mazhab Hanbali. Jadi pertama dia tolak dari segi kias bahawa walaupun ini zahirnya hanya makan dan minum saja, lain tak masuk. Tetapi ada riwayat lain, mereka dah bawa riwayat lain yang sahih mengikut Ibnu Hajar. Dan juga dari segi asalnya perkara-perkara lupa harus dimaafkan. Dan dari segi akal, kalau kamu katakan dia dimaafkan tak berdosa, itu satu contradiction. Kerana kamu kata tak berdosa tapi kena qada, satu contradiction. Kerana pada mulanya Imam Ahmad sama-sama dengan Jumhur menolak Imam Malik. Sama-sama. Dia kata, dia pun sama juga. Macam mana awak Imam Malik katakan dia tak berdosa tapi kena qada? Kenapa awak kata tak berdosa? Kerana lupa. Imam Malik kata tak berdosa kena lupa tapi kena qada. Dia tolak. Tapi sekarang dia pula buat macam itu. Jadi dia pun kena tolak dengan dalil yang sama. So yang konsisten adalah Jumhur. Jadi kesimpulan hadis, sahnya puasa kerana makan, minum dan berjimat yang dilakukan oleh orang yang lupa, dan tidak dosa baginya kerana makan dan minum, sebab itu dilakukan bukan kerana pilihan. Nah, itu dia punya key. Sebab dia kenapa dimaafkan, kerana bukan dengan pilihannya. Makna Allah yang memberinya makan dan minum, tadi saya dah terangkan bahawa hal itu dilakukan di luar inisiatifnya sendiri, tapi Allah yang takdirkan dia lupa supaya dapat memberikan dia makan. Baik, jadi kita teruskan dengan hadis yang panjang ni. Ada kena-mengena dengan yang tadi, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a abu rajul fa qala halaktu ya rasulullah qala wa ma ahlakak qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun wa fi riwayah asabtu ahli fi ramadan qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق بهذا قال أعلى أثقر منا يا رسول الله فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم hatta badat anyabu thumma qal idhab fa'at'imhu ahlak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, aku telah binasa, telah binasalah aku. Beliau bertanya, itu Nabi SAW tanya, apakah yang membuat kamu binasa? Jadi sebelum kita teruskan, kita tengok, dia belum apa-apa, dia dah kata, aku binasa. Nanti itu satu poin kita boleh underline, nanti kenapa, itu satu benda yang penting. Beliau bertanya, apa yang membuatmu binasa? Atau apa yang terjadi dengan dirimu? Orang itu menjawab, aku telah berjima dengan isteriku. Mendapatkan seorang budak wanita yang engkau merdekakan. Jadi ini hukum. Orang tu datang tanya fatwa, sekarang dah binasa aku. Apa binasanya? Kerana aku telah bersetubuh dengan isteriku pada siang Ramadan. Jadi Rasulullah terus jawab. Dia tak tanya pun apa hukum aku. Jadi tahulah, faham. Jadi Nabi Hassan terus jawab, kau ada tak anak apa tu, hamba wanita, supaya engkau dapat merdekakan budak wanita eh? Korang tu menjawab, tidak. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan 60 orang miskin? Orang itu menjawab, tidak. Jadi ini lagi satu eh. Abu Hurairah berkata, ini penting. Lalu Nabi SAW diam. Jadi diam tu kena nelan, kerana penting, ada makna. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang menyerahkan satu keranjang kurma. Arab tu keranjang kurma. Beliau bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Orang itu menjawab, aku. Beliau bersabda, ambil kurma ini dan sedekahkanlah ia. Ia jelas bahawa itu sedekahkan kepada orang lain. Orang itu bertanya, apakah aku harus mensedekahkannya kepada orang yang lebih miskin dari aku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua dataran berbatuan dari dua gunung ni, iaitu Madinah ni, kat mana tak ada orang yang lebih miskin daripada keluarga aku. Subhanallah. Maka beliau tersenyum. Nabi SAW tersenyum hingga tampak gigi taring beliau. Kemudian Nabi SAW sabda, berikanlah kurma ini kepada keluarga kamu. Pergilah, berikanlah kurma ini kepada keluarga kamu. Baik, jadi kita terus kepada makna globalnya. Saya sudah faham eh. Jadi sebenarnya nama lelaki tadi dalam riwayat lain ada menyebutkan itu Salamah bin Sakhar Al-Bayadi radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan ketakutan. Saya berkata, aku telah binasa. Baik, saya rasa itu kita boleh skip kerana jelas insyaAllah. Jadi sekarang kita masuk kepada masalahnya. Di dalam hadis itu menunjukkan bahawa seorang yang apabila berjima dengan isterinya dalam bulan Ramadan, hendaklah dia bayar kafarah tebusannya seperti yang Nabi sebutkan. Yang pertama apa dia? Hendaklah dia bebaskan, ada tiga. Bebaskan hamba saya perempuan. Perempuan ke tidak tu tak berapa. Sebab rakabah tu boleh masuk lelaki, boleh masuk perempuan eh. Cuma terjemah dia lagi perempuan. Dan kedua, jika dia tidak mampu, hendaklah dia puasa berturut-turut selama 2 bulan. Jika tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia beri makan 60 orang miskin. Jelas eh? Jelas. Jadi apa masalah yang boleh kita dapati? Kalau orang tu lupa yang tadilah, daripada tadi orang lupa, jelas kita katakan yang rajihnya apa, orang lupa dimaafkan, tak payah qada dan tak payah kafarah lah, sebab dia lupa eh. Kiaskan dengan apa ni, makan dan minum. Baik, sekarang kalau dia tak tahu, jahil, boleh tak? Orang jahil dia punya pelajaran ganggu sampai premisi kerja. Dia tahu makan minum batalkan, dan dia tahu berjima tu batalkan puasa, tapi dia tak tahu bahawa kat situ ada ada kena kafarah denda. Jadi kalau tak tahu dimaafkan tak? Yang macam ni dimaafkan tak? Dia tak tahu bahawa hukumnya jima itu dalam bulan Ramadan dengan sengaja. Dengan sengaja dia tak tahu bahawa kena kafarah macam ni. Kalau dia tahu kena kena apa tu, kena bebaskan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tak dapat kena bayar apa, beri makan 60 miskin, tentu dia tak buat, dia tak tahu. Dimaafkan tak? Jahil, tak tahu. Ha? Tak, dia benda ni bukan semua orang tahu. Maknanya walaupun dia belajar lah, kita katakan walaupun belajar tapi tak sampai pada dia ni lah. Orang awam biasanya tak tahu, tak sampai. Ustaz tak terangkan bab ni ke? Ha? Jadi pendapat pertama, kita repeat sebab nanti kalau kakak saya tak dengar, bahawa dia dimaafkan tapi kena bertaubat. Maksud dimaafkan sini, maafkan daripada bayar kafarah lah. Dia bertaubat kerana dia berdosa. Oh, jadi dia berdosa tapi dia tak kena bayar kafarah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua? Kalau dia mampu, dia kena bayar. Kalau mampu dia kena bayar. Dosa tak? Sengaja. Sengaja? Tapi dia tak tahu kena... Jadi dia kena bayar kafarah dan dia berdosa dan kena taubat. Ada pendapat lain? Jadi rasanya semua sependapat eh. Kat sini semua pendapat bahawa kita kena katakan dia ni tahu bahawa jima tu membatalkan puasa. Dalam Quran ada, memang ada. Cuma tak ada sebutkan dalam Quran bahawa kena kafarah gini. Kalau dia tahu, dia tak buat. Tapi sebenarnya macam mana pun tak dimaafkan lah, kerana dia tahu benda tu membatalkan puasa, sengaja membatalkan ibadat yang wajib, berdosa. Jadi dia berdosa. Cuma sekarang kena tak bayar kafarah? Ha? Awak ada hadis depan mata tak pakai? Ha, inilah hadis dia. Ha, dia kena bayar. Dia kena bayar kafarah. Dan dia berdosa. Dan dia berdosa tak? Dalam hadis ni juga dia berdosa. Kerana apa? Apa makna kafarah? Kafarah tu maknanya tebusan. Tebusan daripada apa? Daripada dosa. Kalau tak dosa, tak kena kafarah. Sampaikan ada banyak masalah lain, kalau dia tak sengaja ke apa, tak kena kafarah. Kerana dia tak berusaha untuk tebus dosanya. Dan di sini, baik. Jadi tadi kita suruh andalan beberapa sentence, beberapa kalimat. Jadi di sini orang ni lupa ke tidak? Boleh tak kita katakan orang yang datang ni terlupa? Lepas tu dia jimat. Kenapa? Aku telah binasa. Tapi dia tak tahu hukum. Kalau dia tahu hukum, dia tak tanya Rasulullah SAW. Kenapa? Baik. Ha, dia cuma dia tak tahu kafarannya. Apa dalil dia tak tahu kafarannya? Ha? Baik. Tak, macam mana dia tahu? Macam mana awak tahu bahawa dia tidak tahu apakah kafarannya? Dia tahu benda tu berdosa, tapi dia tak tahu kafarannya. Apa dalilnya daripada hadis ni? Boleh elaborate. Alhamdulillah. Jadi kalau dia dah tahu, dia tak payah jumpa Rasulullah SAW. Dia dah tahu kafarah dia apa, dia buatlah. Kalau sama ada dia bebaskan ke, dia puasa 2 bulan ke, ataupun dia beri 60 orang miskin makan. Itu menunjukkan dia tak tahu apa kafarahnya. Baik. Dan dalil bahawa orang ni bukan orang yang lupa bahawa dia katakan aku telah binasa. Dalil bahawa orang ni tidak jahil tentang hukum jima membatalkan puasa, bahawa dia kata aku telah binasa. Maknanya dia tahu bahawa hukum jima tu batalkan puasa. Cuma kita ada masalah kalau orang tu jahil, tak tahu bahawa jima tu membatalkan puasa. Bisa tak? Satu yang tadi kita cakapkan, dia tak tahu apakah kafarah jima. Dia tahu hukum jima berdosa dalam bulan Ramadan, tapi dia tak tahu sekarang ni, dia tak tahu pun yang jima tu membatalkan puasa. Dimaafkan tak? Tak, ini dia tak tahu. Tak tahu terus. Dia tak tahu terus bahawa hukum jima membatalkan ke tak membatalkan. Ada ulama mengatakan sebenarnya kena lihat orang tu lah, kerana benda-benda seperti ini tidak sama-sama bagi satu orang muslim pun lah. Ini satu secara darurat, semua orang muslim tahu. Makan, kalau puasa tu, makan minum batal juga jima, semua orang tahulah sebenarnya, walaupun tak baca Quran jadi mereka katakan kalau memang dia hidup di kalangan muslimin, ini seperti apa, seperti orang yang apa ni, minum arak, terus dia katakan dia tak tahu minum arak berdosa. Seperti macam itulah. Jadi dia tidak dimaafkan. Cuma mereka maafkan kalau orang yang baru masuk Islam, ataupun dia jauh daripada ulama, atau dia jauh daripada tempat apa ni, negeri Islam, maka dia dimaafkan. Memang betul lah, kalau gitu memang dia dimaafkan. Dia tidak perlu qadha, tidak perlu kafarah. Allahu a'lam. Baik. Jadi masalah yang kita teruskan lagi. Yang pertama sekali kita dah telah kita dapati bahawa tentang jima sekarang kedua, kita telah selesai tentang orang yang lupa. Kemudian adakah kafarat tadi itu wajib dengan tertib ataupun tidak, ataupun boleh kita pilih? Siapa suka boleh puasa 2 bulan untuk turut, siapa kalau suka, kalau ada duit dia boleh keluarkan bayar beri makan 60 orang miskin, dan kalau dia ada hamba budak perempuan dia bebaskan, ataupun wajib ikut tertib. Kalau tak mampu ni baru ni, kalau tak mampu ni baru yang ini. Ikut keadaan orang tu. Jadi ada tak dalam hadis ni menunjukkan wajib tertib? Okey, jadi ada yang mengatakan bahawa tidak ada dalam hadis ni yang menunjukkan wajib tertib. Tak ada yang menunjukkan wajib tertib. Kerana itu secara kebetulan aja mungkin secara kebetulan ataupun adatnya orang semua ada hamba sahaya lepas tu, dan adatnya semua orang apa ni boleh puasa 2 bulan. Ini tu tak ada tertib di situlah. Baik. Sebenarnya dalam masalah ni ada dua pendapat saja. Dan ini lagi satu kali perkara yang disendiri ataupun pendapat sendiri oleh imam tadi, itu Imam Malik. Ada riwayat daripada Imam Ahmad tapi tidak masyhur, yang betulnya Imam Ahmad tak mengatakan begitu. Dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengambil zahir hadis ini. Dia katakan hadis ini menunjukkan wajib tertib. Kenapa tak wajib tertib pula? Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW kata sekali, pertama kali, adakah kamu boleh membebaskan hamba? Lepas tu dia kata tidak. Kalau dia kata ya, maknanya apa? Dah lah. Dah. Oleh kerana dia kata tidak, dia katakan lepas tu, apakah kamu puasa, boleh tak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia kata tidak. Selepas itu baru dia turun, boleh tak kamu memberi makan 60 orang miskin? Dia kata tidak. Ni kalau dia kata ya, dia kena bebaskan dengan puasa, dan dia kena beri miskin 60 orang miskin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kata dia tidak wajib tertib, Rasulullah katakan seperti inilah. telah binasa, apa yang telah aku binasa? Telah aku binasa kerana aku telah gini, gini, gini, gini. Jadi, hendaklah kau bebaskan hamba, ataupun kau puasa 2 bulan, betul-betul, ataupun kau beri 60 orang miskin makan. Tapi Rasul tak kata macam tu. Rasul kata, pertama ni dulu, lepas tu ini, lepas tu ini. Jadi itu menunjukkan wajib. Itu dalil lebih jumhur bahawa dalil dalam hadis ini menunjukkan dia adalah tertib. Kalau tidak, sekurang-kurangnya pun sunat. Tapi wajib lebih berat lagi. Kerana apa? Dalam bahasa Arab, tak tahu dalam terjemah Melayu itu ada ke tidak. Selepas dikatakan, mula-mula dikatakan, hal tajidu ma tu'tiku rafabah. Ada tak kau dapati apa yang boleh membebaskan seorang hamba? Tanpa fa, lepas tu dikatakan lah kan, tidak. Lepas tu dalam bahasa Arab dikatakan fahal tastatib. Maka selepas itu maknanya seolah-olah ada tertib. Mula dia katakan, ada tak kau apa ni mampu membebaskan hamba? Dia kata tidak. Lepas tu maka mampu tak kau berpuasa 2 bulan betul-betul? Tidak. Maka seolah macam kalau tak ada gini maka gini. Maknanya tu dengan tertib. Cuma dalam bahasa Melayu tak jelas. Dari segi bahasa Arab, kalau begitu, fak tu menunjukkan, oleh kerana tak ada tu, baru kena ini. Maknanya tertib. Maknanya tak boleh pilih lah. Dari segi makna lah. Kerana fak tu sebab, macam soalan sebab ikut tertib. Kalau tak ada ni, baru ni. Baik. Jadi, dalil Imam Malik apa dia? Kerana Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya hadis yang sama tetapi dengan tanpa tertib. Dengan tanpa tertib. Dan hadis itu sahih juga. Tak ada tertib, tapi riwayat ni ada tertib. Jadi Imam Malik mengambil yang tadi. Dan ada riwayat-riwayat lain yang seolah-olah mengatakan boleh pilih saja dan tak wajib tertib. Saya tak tahu yang tadi tu daripada Imam Malik bahawa seorang tu raja sultan tanya kepada Imam Malik bahawa dengan masalah yang sama Imam Malik memfatwakan demikian. Kalau Imam Malik memfatwakan demikian maka kerana ni. Saya tak rasa tu Imam Malik sendirinya itu. Kat mana tu? Ada dekat kitab mana ke atau dekat mana? Baik, kalau itu mengikut mazhab Imam Malik, kita katakan kerana pada asalnya pada pendapat beliau bahawa tidak wajib tertib lah. Dan itu pun tidak wajib lah. Yang ni sultan mesti puasa 2 bulan. Kerana kalau dia nak bebaskan banyak sunat je, pasal asal dia boleh. Cuma kalau dia kata wajib kau puasa 2 bulan betul-betul, maknanya itu saya rasa terkeluar daripada mazhab dia sendiri. Kerana mazhab dia asal dia boleh semuanya. Sebab tu saya tak rasa Imam Malik sendiri yang berfatwakan demikian. Mungkin ulama yang selepas beliau. Baik. Sebab tu ulama, kebanyakan ulama dan pendapat yang cerita tadi tu menolak pendapat pendapat ini, yang itu kalau dia tak mampu, sebenarnya kalau dia susah, kita kena pilih mana yang paling susah pula. Ulama mengatakan itu pendapat yang amat lemah sekali, bercanggah dengan dalil, dan kita tak boleh ijtihad apabila ada dalil. Dan sebabnya kita kafarah ni, saya dah terangkan tadi, bukan untuk menyiksa badan, tapi untuk apa? Untuk menyucikan dosa. Dan antara yang boleh mensucikan dosa adalah membebaskan hamba. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membebaskan hamba, bagi setiap anggota, setiap anggota hamba tu dibebaskan, dia sendiri dibebaskan daripada api neraka. Dia dapat pahala dia. Pahala dia setiap anggota hamba yang dibebaskan tu, dia dibebaskan daripada api neraka. Maknanya mensucikan dosa. Begitu juga puasa, mensucikan dosa. Dan memberi makan 60 orang miskin, mensucikan dosa. Dia bukan maksud dia adalah menyiksa saja. Dia bukan maksudnya menyiksa diri. Dan ini adalah buat ibadat, kita tak boleh pakai akal. Itulah mereka menjawab. Tapi kalau ikut mazhab Imam Malik, pada asalnya dia dapat riwayat bahawa dia bukan secara tertib. Baik, jadi yang rajihnya apa? Yang kuat kita ada riwayat yang kita datang kedua dalil dua belah pihak. Kita dapati bahawa yang mengatakan tak wajib tertib kerana ada dalil yang kata tak wajib tertib, segitu je. Dan mereka yang kata wajib tertib kerana mereka jumpa dalil yang wajib tertib. Ini zahirnya wajib tertib. Jadi bagaimana? Ini serupa dengan yang kita telah lalui kemarin tu tentang, saya ingat, tentang menetapkan anak bulan. Apabila tak nampak anak bulan tetapi awan, ada awan, jadi dikatakan maka pakailah hisab ataupun hitunglah. Hitungnya gitu je, tak jelas. Hitung macam-macam, boleh sempitkan dia, hitung sempitkan, hitung banyakkan, lebihkan, hitung pakai kira-kira lain. Dan kita dapati pada ketika itu yang kuatnya pendapat yang memakai hadis yang mentafsirkan kata-kata yang tidak jelas. Waktu hitungkanlah dia 30 hari, dah habis. Barang siapa yang canggar dengan tu semuanya ditolak, lemah. Jadi yang di sini ada riwayat yang macam seolah-olah macam kerana ini mereka katakan kita wajib mengambil salah satu saja, tak boleh ambil dua-dua sebab perkara ni terjadi, pada insiden ni terjadi sekali saja. Insiden ni hanya terjadi sekali saja. Kalau ada dua insiden yang berbeza, satu orang ni datang, Rasulullah kata apa ni, hendaklah tertib gini, kalau tidak gini, kalau tidak gini. Kemudian ada orang lain datang pula lepas itu, terus Rasulullah katakan kau pilih, sama ada kamu nak puasa, kamu nak nak bebaskan hamba ataupun nak beri makan. Kalau kita kata macam itu, memang itu kuat lah. Itu menunjukkan yang sunatnya adalah secara tertib. Tapi ini tidak, hanya insidennya satu saja. Mujadalah. Zihar. Tertib. Ini memang tak ada khilaf, saya rasa tertib. Memang. Cuma ada lagi satu yang mereka khilaf, yang ada au, iaitu kafara menebus sumpah. Yang itu ada au dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Jadi kat situ ada au. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah tidak menghukum kamu dalam kamu la yu'akhidhukumullahu billahwi, jika kamu main-main dalam tidak niat tu betul, main dalam bersumpah tu, Allah tidak menghukumkan. Tetapi Allah menghukumkan jika apa yang kamu azamkan dengan hati, yang betul-betul dengan hati. Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, beri makan 10 orang miskin. Au mimma usati ma tut'imun ahlikum, makanan yang biasanya kamu beri makan pada keluarga kamu, kamu beri makan bukan yang jelek-jelek. Au ataupun kiswatuhum, ataupun beri mereka pakaian, berikan pakaian pada mereka. Au tahriru qaba, atau kamu membebaskan hamba. Lepas tu baru famalam yastati fasyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tak mampu tiga-tiga tu, baru naklah dia berpuasa 3 hari. Dalika kafara aymanikum, dalika kafara, itulah kafara aymanikum, iaitu kafara kamu membatalkan sumpah kamu. Jadi yang dekat situ, lagi sekali, pertama sekali beri makan 10. Yang kedua, kalau tak mampu tiga-tiga ni, baru pergi dekat puasa 3 hari. Ini beza. Ini bab sumpah, kafara sumpah. kafarah sumpah macam ni. Yang ini semua dikatakan au. Atau atau dalam beri makan 10 orang miskin. Atau ni. Jadi kena tertib tak? Yang tadi siapa yang cakap kena tertib? Tak perlu tertib. Ini memang tak perlu tertib. Sebab dia katakan atau diberikan pilihan. Dan dikuatkan dengan Ibn Abbas dalam mentafsirkan ayat ni. Bahawa apa saja yang yang dalam Quran ada au atau, maknanya dia tak perlu tertib. Dia bebas. Cuma dekat sini fa, barang siapa, maka barang siapa? Famalam yajib, ataupun famalam statik ke famalam yajib, maka hendaklah fasiyamu salah tiayam. Hendaklah dia puasa 3 hari. Maknanya kafarah sumpah dia tak boleh terus pergi puasa. Tak sah. Dia puasa 3 hari pun tak sah kafarahnya. Dia kena pergi balik dari sini. Dia nak pilih ni mana-mana boleh. Ini 1, 2, 3 ni dia boleh pilih. Tapi yang yang zihar tadi tak ada pilihan. Kan? Dibaskan hamba. Kalau tak ada puasa 2 bulan betul-betul, kau tak baru beri makan . Tak ada pilihan lah. Itu sebabnya orang katakan kat sini macam tak ada pilihan. Itu yang lebih kuat insyaAllah. Apa lagi? Jadi jelas tentang ini. Cuma ada lagi satu masalah. Muka surat 407. Mereka juga berbeza pendapat. Apakah kafarat menjadi gugur kerana tidak mampu melakukannya? Yang tadi orang tu miskin kan? Adakah dia gugur? Maknanya tak payah bayar. Dia dah lah tak boleh bebaskan hamba. Dia tak boleh puasa kerana dia dah tua. Lepas tu dia tak boleh memberi makan kerana dia miskin. Jadi adakah gugur? Tak wajib langsung. Ataupun sekarang dia tak mampu, okey. Tahun depan ke, kalau dia dah mampu ada duit, hendaklah dia keluarkan fidyah atau kafarah ni. Mungkin 60 orang makan. Hadis ni mengatakan apa? Semua daripada hadis ni. Wajib. Tapi ni Nabi SAW apabila dia kata tak, Rasulullah kasih dia. Kasih dia, tapi Rasulullah bukan suruh kasih dia yang makan. Rasulullah kata sedekahkan. Lepas tu bila dia kata, ya Rasulullah, pada orang lain selain daripada aku, demi Allah tak ada orang kat Madinah keluarga yang lebih miskin daripada aku. Lepas tu Rasulullah senyum, Rasulullah kasih dia. Ni pergi makan kau dengan keluarga kau. Jadi ada yang kata tak dia mesti bayar? Baik. Kalau ada dua keadaan tak lepas, maknanya dia sendiri mesti bayar ke ataupun orang lain kalau bayarkan dia lepas tak? Jadi awak faham, awak semua faham bahawa Nabi SAW telah bayarkan kafarah untuknya. Yalah, Nabi punya lah, Nabi dah ambil. So, Nabi imam kan? Ya, jadi Nabi kasih harta tu pada dia, jadi lepas. Ini kalau seorang miskin sekarang ni telah melakukan jima, jadi kalau ada orang kasih dia duit, lepas. Dia kasih pada orang lain lah, lepas. Ataupun dia sendiri miskin, dia kasih pada diri dia, lepas . Pada waktu akan datang, dia tak bayar, bayar. Betul? Itu satu pendapat. Dalilnya yang awak faham daripada ni lah. Jadi sekarang ada yang kita underline tadi tu, diam kan? Ada tak underline diam tu? Itu menunjukkan untuk dalil, untuk pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan tidak lepas. Tidak lepas. Dan adakah Nabi SAW di sini membayarkan kafarah untuknya? Dia katakan tidak. Dalilnya dekat sama hadis juga. Kenapa mereka katakan tidak lepas? Kerana Nabi SAW bila dia katakan yang last kali tu, ada tak kamu boleh mampu membayar 60 orang miskin makan, memberi makanan 60 orang miskin? Dia kata tidak. Rasulullah tak kata dah habis lah. Rasulullah diam. Diam maknanya masih ada lagi tergantung. Cuma tak ada lagi kafarah lain ni. Kalau let's say kita katakan selepas itu orang tu pun beredar. Rasulullah pun orang tu beredar. Awak sekarang cuba bayangkan awak datang jumpa Nabi SAW ke, jumpa seorang alim. Dia kata gini, awak tak ada gini, tak ada gini, tak ada, awak balik. Lepas ke? Dah lepas ke? Belum selesai. Maknanya kalau awak ada salah satu daripada tiga itu, awak kena. Betul kan? Betul tak? Maknanya belum selesai. Pasal Rasulullah diam. kalau tak Rasulullah tak diam terus 7 jam juga apa ni Rasulullah berikan ni ambil. Tak. Rasulullah diam dulu seketika, lepas tu tengah kami duduk barulah ada orang datang. Kebetulan rezeki dia ada orang datang bawa sedekah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kasih pada dia. Suruh sedekahkan. Nabi tak cakap sedekahkan untuk diri dia. Suruh sedekahkan untuk orang lain. Baik. Jadi itu dalilnya menunjukkan bahawa dia tak gugur tanggungannya. Tidak ada pun di dalam hadis yang mengatakan dia gugur. Melainkan orang katakan Nabi SAW bayarkan kafarah untuknya. Sedangkan Nabi SAW tak bayarkan kafarah untuknya. Kerana apa? Nabi SAW hanya berikan benda tu, apa ni, kurma tu kepadanya pada mulanya kerana apa? Bukan kerana nak bayarkan dia tu, tapi untuk sedekahkan untuknya. Kenapa dikatakan khudh hadza fatasaddaq bihadza? Ambillah dia dan sedekahkanlah ia. Dan sedekahkanlah ia. Lepas tu bila dia katakan dia miskin, tak mampu, baru Rasulullah kata ambillah. Tak ada sebutkan bahawa dia punya kafarah gugur. Allah masa tak cukup. Sebenarnya kalau boleh kita baca sedikit ni. Baik, ataupun yang last kali tu. Jumhur berpendapat muka surat 407, paragraf yang kedua. Jumhur berpendapat kafarat itu tidak gugur kerana ada kesulitan, tidak mampu Kerana dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan hal itu. Bahkan zahirnya tidak gugur. Kita zahir nampak lain, ulama zahir nampak lain. Ulama nampak zahirnya lain. Kerana ketika beliau menanyakan darajat kafarat, iaitu memberi makan orang miskin, orang itu menjawab, aku tidak mendapatkan. Beliau hanya diam dan tidak membebaskan tanggungannya dari kafarat itu. Seperti yang tadi saya sebutkan contoh, kalau orang itu beredar, maknanya belum habis lagi. Belum habis lagi. Hukum dah sampai kan, tapi belum habis. Tak semestinya dibayar 7 jam juga kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Yang berarti kafarat itu masih berlaku. Jadi kafarat ini menjadi kias untuk semua kafarat dan hutang, bahawa kafarat itu tidak gugur kerana kesulitan. Sekarang masalah yang Nabi SAW berikan tu, mereka jawab, Rasulullah SAW berikan makanan tu, tentang rukhsah memberikan makanan, iaitu keringanan memberikan makanan kepada keluarganya sendiri. Maka sebagian ulama berpendapat, jika orang yang mestinya membayar kafarat, lalu kafarat itu ditanggung orang lain, maka dia boleh memakannya dan memberikannya kepada keluarganya. Itu sebagian pendapat lah, kalau ikut yang tadi ada yang cakap tu kan. Tapi sebenarnya mereka katakan Nabi SAW tak bayarkan kafarat untuk orang ni, seperti yang kita dah tunjukkan. Rasulullah, wang tu yang kurma tu, yang ada dalam yang dalam bekas tu, Arab tu, itu sebenarnya wang zakat. Kerana dalam Ibn Hajar mengatakan dari riwayat lain, itu adalah wang zakat. Dan wang zakat kita kena bagi kepada yang berhak lah. Jadi Nabi SAW nampak bahawa orang ni wakil kan dia, supaya berikan kepada orang yang berhak. Itu saja. Wang zakat saya wakilkan awak, bagi-bagi kepada orang miskin yang lapan tu, jadi ambil lah. Atasan dulu tak kata kau ambil. Bahkan tak pun, tak cakap pun. Siapa yang faham gitu salah. Jadi wakil aja. Sekali dia kata pada orang lain, seri aku ya Rasulullah, dia nak lah. Dia nak. Jadi maknanya maudu, apa, topik tadi dah habis. Topik yang kafarah tu dah habis. Ni tiba-tiba je datang, alamak, rezeki datang. Dah cerita lain tau. Oh, ni rezeki zakat. Sekali Rasulullah disuruh dia, dah ramai Rasulullah suruh dia wakilkan, suruh selesaikan lah, bagi-bagikan zakat tu. Sekali dia tengok dia pula miskin. Cerita lain tadi dia dah buat salah, dah ada lain dah. Jadi menunjukkan kafarah dia masa itu. Dan yang kedua tu menunjukkan Rasulullah tidak bayarkan kafarah untuknya. Sebab itu ada muskil kalau kita Rasulullah bayar kafarahnya, boleh tak kita bayar kafarah pada diri sendiri, pada keluarga sendiri? Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Itu satu. Dan kedua tentang isteri ataupun isterinya lah. Isteri orang ni, sekarang yang kena bayar kat sini yang cuma apa? Cuma lelaki ni je kan? Ada tak isteri je kena bayarkan kafarah? Tak kena bayar kafarah? Masya Allah. Itu mazhab Syafi'i ? Itu mazhab Syafi'i. Ada pendapat kedua? Tak apalah. Tak dibayarkan kafarah. Baik. Dua pendapat. Tak apa, memang dua pendapat. Dalilnya dekat sini tak sebut pun isteri. Jadi tak ada lah. Masya Allah. Yang pendapat yang katakan ada, wajib juga. Kerana tak ada pula disebutkan. Sama juga. Tak ada disebutkan isteri tak kena. Dan asalnya kena ke tak kena? Asalnya kena. Yang zina, dua-dua buat, dua-dua dengan relati, dua-dua kena. Asalnya hukum tu lagi sama dengan perempuan. Awak nak kata perempuan tak kena, mesti ada dalil. Dalil ni tak ada menunjukkan apa-apa. Tak menunjukkan dia tak kena. Dan kita boleh apa ni sambung lagi insya-Allah dengan dalilnya betul-betul kita bentangkan. Dalil Imam Syafi'i memang agak kuat, tapi sekarang kita kalau katakan kena juga dulu. Ini tak ada yang mengeluarkan dia daripada perintah tersebut. Dia sengaja, lepas tu dia lepas. Apa pula? Hukum kan sama. Hukumnya sama. Dan itu kenapa imam-imam lain eh? Allah Alam, ada apa-apa persoalan? Saya ada teringat satu perkara minggu lepas ada yang tanyakan tentang solat lepas asar Pertama, solat sebelum asar lah. So, ada tak solat sunat sebelum asar? 4 rakaat ke 2 rakaat? Kemudian hadis umum saya dah katakan bahawa ada. Sebab Nabi SAW di antara setiap dua azan solat 3 kali Rasulullah SAW sabda macam tu. Antara setiap dua azan solat, dari setiap dua azan solat liman syak, bagi siapa yang kehendaki. Hadis Bukhari dan Muslim, tafakun alaih, tak ada masalah. Baik, dan tentang asar tu sendiri Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya rahimallahu imra'an, Allah telah mengasihani atau semoga Allah mengasihani atau merahmati seorang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Ini sebelum fardu asar sembahyang 4 rakaat. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Albani. Dan kemudian Nabi SAW telah diriwayatkan pernah salat 2 rakaat sebelum asar, dan diriwayatkan juga salat 4 rakaat sebelum asar. Semua hadis-hadis ini ada dalam 10 salam ataupun buluhul maram. Kita semua dah pernah belajar ni. Kita boleh rujuk balik dalam kitab salat. Ada ni, salat sunat ada ni. Ada hadis-hadis ini. Dan juga hadis yang dikatakan Nabi SAW sembahyang qada 2 rakaat selepas asar, dan saya telah rujuk bahawa ia adalah hadis yang sahih. Dia riwayat Bukhari dan Muslim juga. Dan saya ingat nak bacakan sikit je lah riwayat-riwayatnya. Jadi sebenarnya bukan tu saja Rasulullah pernah buat. Aisyah sentiasa mengerjakannya. Dia selalu sembahyang lepas asar 2 rakaat lagi ikut Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Azhar dan Al-Miswar bin Makramah menghantar kurek Maulana Ibn Abbas kepada Aisyah radhiyallahu anha agar menanyakan tentang 2 rakaat selepas asar. Kenapa pula mereka tanya? Kerana mereka dikhabarkan bahawa Aisyah mengerjakannya. Aisyah mengerjakannya selepas Rasulullah wafat. Sedangkan telah sampai kepada mereka bahawa Rasulullah SAW melarang dari sembahyang 2 rakaat ataupun beberapa rakaat selepas asar. Lalu Aisyah telah menunjukkan mereka agar bertanya Ummu Salamah. Ummu Salamah zaujah isteri Rasulullah SAW, dan beliau telah memberitakan bahawa Nabi telah memberitahunya bahawa 2 rakaat itu adalah qada 2 rakaat ba'diyah selepas zuhur, yang tidak sempat beliau lakukan kerana sibuk melayan rombongan Abdul Qais yang masuk Islam. Jadi sibukkan sampai masuk waktu asar, dan itulah qada. Jadi Rasulullah terangkan itu solat apa? Itu solat qada, bukan solat khas bagi Rasulullah SAW. Kemudian riwayat lain, Abu Salamah telah bertanya Aisyah tentang 2 rakaat yang biasa Rasulullah SAW kerjakan selepas asar. Saya ada tanya. Jawab Aisyah, ia adalah solat yang biasa Nabi SAW kerjakan sebelum asar. Tapi yang masuk di sini kita tafsirkan dengan ba'diyah selepas zuhur. Kemudian baginda disibukkan darinya atau terlupa, maka baginda mengerjakannya selepas asar. Kemudian, di sini, kemudian baginda mengekalkannya. Atbatahuma. Dan kebiasaan Nabi SAW apabila mengerjakan suatu solat, baginda mengekalkannya. Ini semua dalam hadis, bukan perkataan rawi, bukan perkataan saya. Dalam hadis. Yang ini perkataan rawi. Berkata Imam Muslim yang riwayatkan di sini, berkata Yahya bin Ayub, salah satu daripada rawinya, berkata Ismail, salah satu daripada rawinya juga. Yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah sentiasa mengerjakannya. Yang Rasulullah selepas itu sentiasa mengerjakan solat 2 rakaat selepas asar. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, 2 solat yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan mengerjakannya di rumahku, sekali pun tak pernah tinggalkan 2 solat. Sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, iaitu 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, dan 2 rakaat selepas asar. Jadi sila dalam ada ulama ada memuskilkan masalah ini. Ini kan dilarang tapi Rasulullah buat. Ada riwayat bahawa Ummu Salamah menanyakan Rasulullah SAW, apakah kami boleh qada macam Rasulullah qada? Rasulullah kata jangan, tapi ini dinilaikan daif. Jadi macam ulama jadi maknanya kita boleh qada kan ba'da zuhur selepas asar seperti Nabi SAW buat. Rasul tak katakan ini khas untuk aku. Jadi itu menyatakan boleh. Cuma masalah nak biasakan ya, saya rasa itu hanya khas bagi Rasulullah SAW. Walaupun ada orang katakan boleh kita selalukan, tapi kita ingatkan ada larangan, jadi kita tak buat. Cuma memang sunnah Nabi SAW, kalau buat satu dia teruskan. Allah Alam bisa. Baik, ini satu pengumuman eh. Untuk kelas kita ni, pengajian sini, kita akan berakhir pada tarikh 28 hari bulan 10